Honorable mention, karena tidak semua judul bisa kami sebutkan, baik dari segi info maupun tayangan demonstrasi, apalagi mempolok. Apalagi memperolehnya langsung. Karena tidak semua judul bisa kami sebutkan, baik dari segi info maupun tayangan demonstrasi, apalagi memperolehnya langsung. Alhasil kami hanya bisa menampilkan beberapa cuplikan ala kadarnya pada segmen berikut. Mengingat sebagian dari merek rokok golongan langka yang sebetulnya memang wajib masuk dalam naskah dan diberi giliran untuk dibahas bergantian, jadinya cuma bisa dijejerkan saja layaknya bagan berikut. Selamat menyimak.